untuk memelukmu. Bila kau ragu, tanyakan pada gunung yang tinggi, maka dia takkan mampu menjawab pertanyaanmu. Jika kau ragu, tanyakan pada bunga-bunga, maka dia takkan mampu. Ajak bicara, kan ku ungkapkan segala rasa.